dia menyeberangi halaman yang becek. Gadis itu terus melangkah ke belakang, menuju ke rumah batu. Angin dingin menerpa tubuhnya. Bayangan gadis itu segera lenyap di balik pohon-pohon rindang. Sementara itu, Nyai Buyut Sadana terbangun dari tidurnya. Wanita petani setengah tua itu melangkah ke ruangan bilik suaminya. Ki Buyut sudah tidur. Rupanya kami semuanya tidur. Pintu ruangan tengah ini kok terbuka dari dalam. Mandrasi. Mandrasi. Oh, jangan-jangan. Nyai Buyut Sadana bergegas melangkah ke ruangan bilik anak gadisnya. Mandrasi. Mandrasi. Oh, Ki Buyut. Ki Buyut. Anak kita pergi. Anak kita hilang. Mandrasi kabur. Bangun, Ki Buyut. Bangun. Oh, ada apa, Nyai? Ada apa? Oh, malam-malam begini bikin ribut saja. Oh. Di mana Mandrasi? Dia pergi. Oh, pergi kemana? Oh, tidak mungkin, Nyai. Lihat saja sendiri, Ki. Dia tidak ada di ruangan biliknya. Kemana kalau dia tidak pergi? Tadi waktu ku tinggalkan, dia sedang tidur. Oh, Ki. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Oh, ayo. Ayo kita cari, Nyai. Mungkin dia tidak pergi kemana-mana. Mungkin dia pergi ke belakang rumah. Ayo kita cari, Nyai. Ayo. Ki Buyut Sadana dan istrinya segera mencari Mandrasi di sekitar rumah. Ki Buyut Sadana mulai khawatir ketika mereka tidak dapat menemukan anak gadisnya. Oh, tidak ada, Ki. Dia tidak ada. Dia pasti pergi. Dia pasti menyusul Rakuti. Oh, Rakuti. Rakuti. Lagi-lagi Rakuti. Aku benci orang itu. Dia datang kemari hanya membuat susah. Dia datang untuk membuat kesulitan. Dulu aku juga sudah menolak orang itu. Tapi kau malah menerimanya, Nyai. Aku juga tidak tahu kalau akibatnya akan seperti ini, Ki. Dia memang telah menyelamatkan Mandrasi dari Kijarupi dan anak laki-lakinya. Oh, tapi sekarang... Iya, sekarang justru dia yang membuat kacau. Oh, kurang ajar. Laki-laki tidak bertanggung jawab. Aku heran. Mengapa Mandrasi menyukai orang seperti Rakuti? Apanya yang menarik? Iya. Sudahlah, Ki. Lebih baik kita cari anak kita. Mungkin dia belum pergi terlalu jauh. Ki Buyut Sadana dan istrinya bergegas melangkah meninggalkan rumah. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang becek. Tak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah gardu penjagaan. Hei, siapa itu? Berhenti! Berhenti dulu! Eh, jangan kasar-kasar. Ki Buyut Sandana. Mau kemana, Ki Buyut? Apa kalian tidak melihat anakku Mandrasi? Mandrasi? Iya, dia tiba-tiba pergi dari rumah. Oh, kami sudah mencarinya di sekitar rumah, tapi kami tidak menemukannya. Apa kalian tidak melihat dia melewati jalan ini? Tidak, kami tidak melihat seorang pun. Mungkin dia pergi melewati jalan lain, Nyai. Dia sedang sakit, badannya panas. Kami sedang merawatnya. Kasihan. Kalau begitu, biarlah kami membantu Nyai mencari Mandrasi. Tidak usah, tidak usah. Biar kami cari sendiri saja. Kalian jangan meninggalkan tugas. Sudahlah, ayo, Nyai. Ayo. Ki Buyut Sadana dan istrinya kembali melangkah. Dua orang petugas keamanan itu geleng-geleng kepala. Mandrasih? Mandrasih anak gadis Ki Buyut Sadana yang cantik itu? Iya. Ah, yang mana lagi? Ki Buyut Sadana kan hanya mempunyai seorang anak. Iya, aneh juga ya. Malam-malam begini, pergi kemana Mandrasih? Ya, yang jelas dia tidak pergi ke rumahmu. Kalau dia pergi ke rumahku, semuanya akan beres. Beres bagaimana? Istrimu yang cerewet itu pasti ngamuk. Aku juga hanya bergurau kok. Ya sudahlah. Kira sudah saatnya kita pukul kentongan. Ayo, biar aku yang pukul. Sampai hati menyiksa orang tua sendiri. Terkutuklah anak itu. Kita telah dibuat susah. Kemana lagi akan kita cari, Ki? Kita sudah dua kali melewati jalan ini. Apakah kita perlu mencarinya ke lain desa? Aku juga bingung, Nyai. Kalau siang hari, barangkali kita lebih mudah mencarinya. Tapi malam-malam seperti ini, mana jalanannya becek lagi. Iya, Ki. Aku ingat. Mungkin dia pergi ke sana. Kemana, Nyai? Ke rumah batu. Sini, ke rumah batu ini, Ki. Wah, anak gila. Mau apa pergi ke tempat seperti ini? Mau bergaul dengan demi tanpa dia? Tapi kok sepi sekali. Mungkin dia ada di dalam sana. Ayo, Ki. Ayo kita lihat ke dalam. Tunggu dulu, Nyai. Aku nyalakan obor dulu. Aku tidak melihat dengan jelas. Ki Buyut Sadana menyalakan obor. Suasana menjadi lebih terang. Rumah batu yang tersusun-susun secara alam nampak seperti bangunan kuno yang angker. Ki Buyut Sadana melangkah dengan hati-hati diikuti istrinya. Sekarang mereka sudah memasuki pintu rumah batu. Sepi sekali. Tidak mungkin dia pergi ke tempat seperti ini, Nyai. Dia sering bercerita tentang rumah batu ini, Ki. Katanya dia dan Rakuti sering pergi kemari. Bocah kenceng. Mau cari apa pergi kemari? Dasar bocah edan. Dua-duanya edan. Mau cari apa kemari kalau tidak mau cari setan keluyuran? Jelas Rakuti itu orang yang tidak benar. Mungkin saja dulu dia pernah sakit berat sehingga pikirannya tidak genap, Nyai. Coba sebelah sini, Ki. Sebelah sini. Mana obornya? Ini. Nyai Buyut Sadana menyambar obor dari tangan suaminya. Mereka melangkah perlahan-lahan ke ruangan sebelah. Cahaya obor segera menerangi seluruh ruangan. Mandrasih? Kaukah itu Mandrasih? Kaukah itu anakku? Nyai Buyut Sadana hampir saja menjerit. Demikian pula Ki Sadana. Mereka melihat anak gadisnya duduk di sudut ruangan yang gelap. Mandrasih kelihatan tenang-tenang saja. Dia sepertinya tidak menghiraukan kehadiran orang tuanya. Mandrasih, apa sebenarnya yang kau alami, anakku? mengapa menjadi begini? Apa yang kau lakukan di sini, anak demit? Ayo, Mandrasi, pulang. Jangan, Ki. Jangan diperlakukan dengan kasar. Dia sedang menderita. Lihatlah, bukankah pandangan mata itu adalah wujud dari penderitaannya? Dia seperti tidak melihat kehadiran kita. Mandrasi, anakku, jangan begitu, Nok. Sadarlah. Ingatlah pada kekuasaan yang maha agung. Kembalilah ke jalan yang benar. Mandrasi, kau dengar kata-kata biungmu. Mandrasi, Mandrasi. Aku tidak apa-apa, Yung. Ayo pulang, Nok. Jangan berbuat seperti ini. Tidak baik. Kau seorang gadis. Kau harus menjaga martabatmu. Malu kalau sampai kelakuanmu ini diketahui orang-orang desa. Mereka pasti akan memperkuncingkan kita. Malu. Aku tidak berbuat apa-apa. Mengapa harus malu, Yung? Biar saja mereka bicara. Biar saja bagaimana? Kita yang malu. Orang tua ini yang malu, Mandrasi. Sudahlah, Nu. Akhirilah semua ini. Biarlah setan tinggal di tempatnya yang gelap. Kau jangan menuruti jalan setan. Kembalilah ke jalan yang terang. Ayo, Nu. Ayo pulang. Tidak, Yung. Aku di sini saja. Di sini bagaimana maksudmu? Di sini tidak ada apa-apa. Rumahmu di sana, bukan di sini. Ayolah pulang, Mandrasi. Tak ada yang bisa kau lakukan di tempat seperti ini. Aku menunggu Kakang Rakuti, Yung. Rakuti lagi. Dia tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali kemari, tahu? Dia akan kembali, Ayah. Dia sudah berjanji padaku. Baiklah. Kalau kau memang yakin dia akan kembali, baik. Tapi jangan menunggu di sini. Tunggu saja di rumah bersama kami. Kami juga senang kalau Rakuti kembali untuk menepati janjinya padamu. Ayolah, Mandrasi. Jangan membuat orang tuamu susah. Biungmu sudah semakin tua. Lihatlah, ayahmu juga sudah semakin tua. Kami tidak mengharapkan banyak. Kami hanya senang melihatmu bahagia, Nu. Biar aku di sini, Yu. Aku sudah berjanji akan menunggu Kakang Rakuti di sini. Di rumah batu ini. Mandrasi, jangan keras kepala begitu. Orang tua selalu ingin anaknya hidup bahagia. Kalau kau tidak mau menuruti orang tua, hidupmu tidak akan bahagia. Percayalah. Sudahlah, Nyai. Kita tidak perlu membujuk-bujuknya lagi. Mandrasi, kau mau pulang atau tidak? Tidak, ya. Aku mau di sini saja. Anak setan, kupukul kau. Jangan pukul dia. Biar aku yang menangani anak setan ini. Biar ku usir setan dari pikirannya yang gelap itu. Minggir, Nyai, minggir. Akan ku hajar dia. Anak tidak tahu diri. Bikin orang tua susah saja. Sekarang ini rasakan lagi. Kamu ini anak manusia atau bukan, ha? Sudahlah, Ki, sudahlah. Jangan pukul lagi. Lihat saja, Nyi. Matanya masih melotot begitu. Biar ku hajar dia sampai babak belur. Sudah, nanti dia mati. Lihatlah, mulutnya sampai berdarah. Oh, kau ini bagaimana? Kau mau membunuh anakmu sendiri? Biar saja dia mampus, Nyai. Anak setan. Oh, aku tidak sayang kehilangan sebuah telur busuk. Jadi begitu ya? Aku tidak terima. Kau boleh merasa tidak sayang kehilangan telur busuk. Tapi aku yang tidak terima. Aku biungnya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan anak ini ke muka bumi, Ki. Itulah, Nyai. Kau selalu memanjakannya. Dan sekarang anak itu menjadi tidak beres, Nyai. Biarlah. Aku yang akan membereskannya, Ki. Kau jangan turut campur. Hatiku yang sakit kalau ku pukul anak ini. Sudahlah, Ki. Kau diam saja. Biarlah aku yang membawa Mandrasi pulang ke rumah. Mandrasi, apa kau tidak kasihan pada orang tuamu? Ayo, Nduk, ayo pulang. Tidak, Yung. Aku tidak mau pulang. Aku mau di sini saja. Aku menunggu Kakang Raguti. Oh, Dewata aku. Oh, Sang Hyang Widiwasa, penguasa jagat semesta alam. Oh, arwah para leluhur, para dewa yang bersemayam di muka bumi, di langit yang tinggi, dan di pusat samudra yang dalam. Dengarkanlah rintihanku ini. Kumohon pengampunanmu. Jauhkanlah diri kami dari segala malapetaka, Dewata Agung. Aku percaya kau pasti mempunyai niat yang baik di atas segala peristiwa yang terjadi. Aku percaya kemuliaan jiwamu yang terang cemerlang seperti 1000 matahari. Sang Hyang Widiwasa, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa anak kami, Mandrasi. Tidak kurang-kurangnya Nyai Puyut Sadana membujuk anak gadisnya agar mau pulang ke rumah. Tapi Mandrasi tetap kokoh pada pendiriannya. Dan mulai hari itu, dia tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya. Dia tinggal di rumah batu sendirian. Hanya sekali waktu Nyai Puyut Sadana datang mengantarkan makanan ataupun minuman, kedua orang suami istri petani itu sudah pasrah. Sementara Mandrasi masih tercekam oleh hayalan-hayalannya. Hayalan bahwa suatu ketika Rakuti akan datang menjemputnya. Menjemputnya di rumah batu. Sementara itu, Rakuti terus berjalan menyusuri kaki Gunung Penanggungan. Menjelang sore hari, dia sudah menyeberangi hulu Sungai Kapulungan. Setelah 5 hari 5 malam berjalan, akhirnya Rakuti tiba di desa Ganding. Dia berlari-lari kecil menyusuri jalanan, sementara malam mulai gelap. Ibu, buka pintunya, Bu. Aku pulang, Bu. Rakuti pulang. Ibu, Rakuti pulang, Bu. Ibu. Oh, Allah, Rakuti. Ibu. Rakuti, anakku. Akhirnya kau pulang, nak. Akhirnya kau kembali. Rakuti. Ibu. Rakuti, anakku. Akhirnya kau pulang, nak. akhirnya kau kembali. Makanmu sedikit sekali, Rakuti. Maaf, Bu. Masakan ibu enak sekali. Tapi sekarang ini aku belum selera makan. Baiklah, tidak apa. Tapi besok kau harus makan banyak. Mungkin sekarang ini kau terlalu lelah. Kau istirahat saja dulu. Ibu, apakah prajurit-prajurit Majapahit tidak datang kemari lagi? Tidak. Sudah lama mereka tidak datang kemari. Bagaimana keadaanku sekarang, Bu? Menurut pendapat ibu, apakah ibu tidak melihat perbedaannya dengan dulu? Sebelum aku berangkat. Kau agak kurus sekarang. Kau pasti banyak merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, anakku. Aku mempunyai pengalaman yang luar biasa, Bu. Ibu lebih senang kalau kau tetap tinggal di desa Ganding, Rakuti. Kalau aku tetap tinggal di desa Ganding, aku akan menjadi katak dalam tempurung. Aku tidak akan memperoleh kemajuan apa-apa, Bu. Kita bisa hidup bahagia di tempat ini. Apalagi yang kita cari? Semua ada di sini. Kita bisa makan dengan kenyang dan teratur. Kita bisa tidur dengan nyaman di rumah ini. Sekalipun sederhana, rumah ini rapat dinding-dindingnya dan atapnya tidak pernah bocor. Ibu, aku tidak bisa hidup terus-menerus dengan cara seperti ini, Bu. Aku mempunyai sebuah cita-cita. Apakah ibu sudah lupa? Aku ingin mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga kepada ibu. Mahkota. Aku ingin memperoleh mahkota Kerajaan Majapahit. Sudahlah, Rakuti. Hentikan khayalan-khayalanmu itu. Tidak baik bermimpi terus-menerus. Bagaimana ibu ini? Aku sama sekali tidak berkhayal. Aku sedang berusaha meraih cita-citaku. Bukankah ibu sudah merestuinya? Iya, aku merestuimu, Rakuti. Tapi sebenarnya aku lebih senang kalau kau mau berpikir sederhana. Mau hidup secara sederhana. Rasa bahagia tidak perlu dicari jauh-jauh, anakku. Di sini pun ada kebahagiaan. Rakuti, kau belum mendengar berita tentang istrimu, si Tangsu? Belum, Bu. Ada apa dengan si Tangsu? Dengar, anakku. Ya, sebaiknya kau lupakan istrimu itu. Si Tangsu memang seorang wanita yang cantik dan setia. Dia juga begal, terampil mengurus rumah tangga. Tapi sekarang dia sudah menjadi milik istana Majapahit. Barangkali sudah nasib kalian harus berpisah. Barangkali jodoh kalian sudah harus berakhir sampai di sini. Tapi jangan khawatir. Ada seorang wanita cantik. Dia masih keponakanku sendiri. Beberapa waktu yang lalu, aku sudah membicarakan dengan orang tuanya. Maaf, Bu. Ibu sedang bicara apa? Aku sedang bicara tentang calon istrimu. Sudahlah, Bu. Tunggu dulu, Rakuti. Jangan pergi dulu. Ini penting kau ketahui. Dia juga seorang wanita yang baik. Dia rajin bekerja. Dan wajahnya tidak kalah dengan si Tangsu. Dia bisa menjadi seorang wanita yang baik. Namanya... Nini Kembur. Nini Kembur? Anak gadis Paman Palipir? Ya, wah, rupanya kau masih ingat. Sekarang Nini Kembur sudah menjadi seorang gadis dewasa. Kukira dia sangat cocok menjadi istrimu, Rakuti. Lihat saja nanti. Aku akan mengantarmu ke rumah Adi Belibir. Kau bisa melihatnya sendiri. Sudahlah, Bu. Aku tidak mau bicara soal itu. Rakuti, Rakuti, tunggu dulu. Maafkan aku, Ibu. Aku sedang sibuk memikirkan cita-citaku. Aku sama sekali tidak mau berpikir hal-hal yang lain. Apalagi untuk mencari seorang istri. Maaf, Bu. Pergi lagi ya? Hai, Bu. Lihat, Bu. Aku yakin kuda ini dapat berlari dengan kencang. Itu satu-satunya kuda yang tersisa milik kita, Rakuti. Aku senang kuda ini. Tulang-tulangnya bagus. Dia seekor kuda yang gagah. Rakuti, kau belum menjawab pertanyaanku semalam. Bagaimana dengan anak gadis pamanmu, Pak Lipir? Maaf, Bu. Aku tidak mau bicara soal Dengar itu. Dengar dulu. Nenek Kembur itu seorang gadis yang baik. Dia pandai bersopan santun. Aku yakin dia bisa cocok menjadi istrimu. Kembur. Kembur artinya air yang gemercik. Dengar dulu, Rakuti. Palingkan wajahmu kemari. Jangan berbuat tidak sopan kepada ibumu sendiri. Aduh, Ibu. Ibu ini bagaimana? Sekarang aku sedang mempunyai rencana besar. Ibu jangan mengganggu. Kau boleh saja mempunyai rencana sebesar langit dan cakrawala. Tapi jangan berpaling dari niat baik ibumu. Hah? Aku ingin kau menjadi suami Nenek Kembur. Percayalah, kalau dia menjadi istrimu, dia akan mendatangkan banyak rezeki. Keberuntunganmu akan terus gemercik seperti air, seperti namanya, nama istrimu itu. Aku pergi dulu, Bu. Rakuti, Rakuti, kau mau kemana lagi? Hah? Ibumu membawamu ke rumah Adi Palibir sekarang ini. Jangan sekarang, Bu. Sekarang aku mau ke Pajarakan. Aku mau menemui temanku, Rasmi. Aku pergi dulu, Bu. Hiya, hiya, hiya, hiya. Rakuti, Rakuti, wajah anak itu tidak berubah. Sama sekali tidak berubah. Bahkan sekarang wajahnya semakin keras dan tajam. Aku sudah berusaha membelokkan perhatiannya. Aku tidak ingin dia bicara soal cita-citanya lagi. Oh, Rakuti, mudah-mudahan Dewata Agung selalu melindungi langkah-langkahmu. Rakuti memacu kudanya menuju desa Pajarakan. Binatang itu lari dengan kencang di atas permukaan tanah. Dia berlari bagaikan terbang. Sebentar kemudian Rakuti sudah tiba di sebuah tegalan yang luas. Ada ratusan ekor kambing berkeliaran di tegalan. Sebagian berlari-lari dan sebagian yang lain sibuk makan rumput segar. Rakuti, kaukah itu Rakuti? Payah kau, Rasmi. Kau masih membawa buku. Mengapa kau tidak campakkan saja bukumu itu di kolong ranjang? Aku tidak bisa hidup tanpa buku, Rakuti. Bagaimana kabarmu? Kau sudah berhasil memperoleh seorang guru yang mumpuni? Aku tidak akan pergi menemuimu kalau tidak berhasil. Oh, bagus, bagus. Lalu apa yang sudah kau peroleh sekarang ini? Kau sudah mempunyai Aji Jaya Kasantikan? Kau sudah memiliki daya-daya kesaktian untuk melebur puncak Gunung Semeru? Aku akan membobol benteng kota Raja Majapahit. Oh. Bagaimana caramu melakukannya? Ingat, Rakuti. benteng kota Raja Majapahit tidak terbuat dari bambu-bambu yang rapuh. Ayo, ikut aku, Rasmi. Oh, ada yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Siro Ratu Ning Geni, Siro Anguasanilah Kuning Geni, Jagat Tiro Jagat Geni, Langit Tiro Langit Geni, Segoro Niro Segoro Geni. Rasmi, kau lihat pohon tua di depan itu? Iya, aku lihat. Kau ingin melihat kedahsyatan ilmuku? Coba tunjukkan. Aku ingin melihat seperti apa hebatnya ilmu yang kau pelajari dari gurumu, Rakuti. Minggirlah, Rasmi. Iya, ya. Akan kupukul pohon itu. Iya. Nah, bagaimana, Rasmi? Lihatlah pohon itu. Dia hancur dan terbakar karena pukulanku. Iya, aku sudah melihatnya. Sekarang aku akan menepuk dada, Rasmi. Aku tidak akan gentar menghadapi 100 prajurit Majapahit dari depan, dari belakang, ataupun dari samping kiri kanan. Akan kuhantam mereka semuanya. Cita-citaku sudah diambang pintu, Rasmi. Ya, mudah-mudahan saja begitu, Rasmi. Rasmi, aku bersungguh-sungguh. Kau sudah melihat sendiri betapa dahsyatnya pukulan Aji Segoro Geni. Kepergianku meninggalkan Desa Ganding tidak sia-sia. Rakuti, kau memang dapat memukul sebuah pohon tua hingga hancur dan terbakar. Tapi apa yang kau miliki itu, belumlah seberapa. Belum seberapa bagaimana? Sekarang aku sudah menjelma menjadi seorang pendekar pilih tanding. Suruh orang-orang Majapahit itu datang kemari, dan mereka akan kugasak. Akan kubabat sampai habis. Sayang sekali, Rakuti. Sebenarnya kau belum pantas menyombongkan dirimu itu. Apa yang kau miliki masih banyak kekurangan-kekurangannya. Tunjukkan kekurangannya. Apa yang kau miliki masih belum sempurna. Kau tidak mungkin bisa menjadi Raja Majapahit hanya dengan mempunyai pukulan seperti itu. Rasmi, aku tidak senang kau berkata seperti itu kepadaku. Aku tidak senang mendengar orang meremehkan kekuatanku. Aku berkata yang sebenarnya, Rakuti. Kau membutuhkan sesuatu yang lain. Kau tidak bisa hanya berperang kepada kekuatanmu. Kekuatanmu ada batasnya, Rakuti. Kekuatanmu ada kelemahannya. Aku tidak percaya kata-katamu. Kau harus membuktikannya. Rakuti, selama ini kita bersahabat. Aku tidak bermaksud buruk kepadamu. Hanya seorang sahabat yang mau menunjukkan kelemahan-kelemahan sahabatnya. Apalagi kekuranganku sekarang, Rasmi. Kupikir aku sudah bisa menyusun rencana besar. Aku akan mengumpulkan orang-orang. Aku akan mengumpulkan pendekar-pendekar yang dapat kutaklukkan. Dan bersama mereka, kami akan menggempur benteng kota Raja Majapahit. Oh, rencana apa itu? Rencana besar? Oh, kukira hasilnya tidak akan memuaskan. Justru kau dan orang-orangmu bisa mati konyol, Rakuti. Sudahlah, Rakuti. Percaya saja padaku. Kau boleh membangga-banggakan ilmu pukulanmu yang dahsyat, tapi kau tidak bisa bersandar kepadanya, Rakuti. Kau tetap membutuhkan sesuatu yang lain. Kau butuh akal sehat. Kau butuh penalaran, perhitungan. Kau butuh siasat yang jitu. Itu kalau kau benar-benar ingin menjadi raja. Kecuali kau hanya ingin menjadi kepala pemberontak. Yah, yang akhirnya mati konyol. Tutup mulutmu. Aku tidak senang bicara bertele-tele. Kalau kau memang merasa lebih hebat dari Rakuti, ayo, majulah. Tunjukkan kehebatanmu. Tunjukkan keperkasaanmu. Kita bertarung. Jadi kau menantangku, Rakuti? Ya, memang sayang sekali, Rasmi. Tapi aku harus teguh pada keyakinanku. Aku tidak akan percaya padamu sebelum kau gugurkan keyakinanku. Baiklah, kulayani tantanganmu, Rakuti. Bagus, ayo. Bersiaplah Resmi. Tapi ingat, kita membuat sebuah perjanjian. Kalau ternyata kau tidak dapat mengalahkan Rakuti, kau harus mengakui keunggulanku. Dan kau harus percaya pada gagasan-gagasanku. Baik, baik. Tapi bagaimana kalau misalnya kau yang kalah? Aku tidak akan kalah. Oh. Aku tidak membutuhkan banyak tenaga untuk merobohkanmu, Resmi. Cukup sekali pukulan saja. Mari kita lihat, Rakuti. Tapi sebelumnya, ikutlah aku. Kemana? Kita bertarung di sini saja. Kita tidak usah terburu-buru, Rakuti. Kau adalah tamuku. Sekalipun kita akan bertarung, kau tetap tamu Rasemi. Itulah sebabnya Rasemi perlu menyambut tamunya dengan baik. Kau ikutlah aku, Rakuti. Simpan dulu kekuatanmu itu. Ayolah, Rakuti. Kita minum sama-sama. Aku banyak mempunyai persediaan tuak yang enak rasanya. Apa ini artinya? Jangan diartikan macam-macam, Rakuti. Sekalipun kita akan bertarung dan belum tahu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang, tapi ada baiknya seorang tuan rumah itu bersikap ramah. Ayolah, Rakuti. Minumlah, minum. Ayo. Sebenarnya, aku lebih senang langsung bertarung. Mengapa harus minum-minum segala? Jangan terburu nafsu. Belum tentu kau akan dapat mengalahkan aku, Rakuti. Aku pukul kau, Resmi. Lihat saja nanti. Ayo, Rakuti. Secangkir lagi. Baik. Kau memang seorang tuan rumah yang ramah. Lihat. Aku pun ingin menjadi seorang tamu yang baik dan sopan. Ku minum sekaligus. Bagus. Bagus sekali, Rakuti. Kau memang seorang tamu yang baik dan sopan. Kukira kau perlu tambah secangkir lagi. Boleh. Boleh saja. Tuangkan secangkir lagi. Kau pikir kau dapat mengalahkan aku, Resmi? Kita belum bertarung. Karena itu kita tidak tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ayo, tambah lagi, Rakuti. Resmi, kau juga harus minum. Jangan sampai kau tidak sempat minum sebelum pertarungan nanti. Aneh sekali. Senjata apa yang akan kau gunakan untuk mengalahkan aku, Resmi? Ini. Senjata ini. Resmi yang malang. Bagaimana kau bisa terlalu percaya pada kemampuan otak? Sebentar lagi otakmu akan berantakan di tanganku. Jangan terlalu kejam, Rakuti. Kau lihatlah, aku juga minum. Rakuti sudah meneguk 4 cangkir tuak, sementara Rasemi baru minum 2 cangkir. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.